Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Badi'ul Masalik fi Tawbih Al-Fiyat Ibn Malik. Al-Hal. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik rahimahullah. Al-Hal wasfun fadlatun muntasibu. Mufhimu fi halin kafar dan adhabu. Wa kaunuhu muntakilan mustaqqa. Yaghribu lakin laisa mustahaqqa. Wa yakthurul jumudu fi si'rin wa fi. Mubtita'awulin bila takallufi. Kabihu muddan bikadaya dan biyad. Wa qara Zaidun asadan aika asad. Wal halu in urifa lafdun fa'takid. Tangkirahu maknan ka wahda kajtahid. Wa masdarun munakkarun halan yaqa. Bi kasratin kabartatan Zaidun tola. Wa lam yunakkar ghaliban dhul haliin. Lam yata'akhar aw yukhassas aw yabin. Min ba'di nafyin aw mudahihi kala. Ya bagi mar'un alam ri'in mustashila. Wasab ko halin ma bi harfin curakat. Abau wala amna'uhu faqad warad. Wala tujiz halan minal mudafilah. Illa idha qtabal mudafu amalah. Au kana juz amalahu udhifa. Au mithla juz'ihi fala tahifa. Wal halu iyun sabbi fi'lin surifa. Au sifatin asbahatil musarrafa. Faja'izun taqdimuhu kamusri'a. Darahilun wa muhlison Zaidun da'a. Wa amilun dhummina ma'nal fi'lila. Hurufahu mu'akharan layya'mala. Katil kalaita, katil kalaita, wa ka'anna wa nadar. Nahu sa'idun mustakiran fi hajar. Wa nahu zaidun mufradan anfa'u min. Amrin mu'anan mustajazun layyahin. Amrin mu'anan. wal halukat yaji'u dhata addudi li mufradin fa'lama ghairi mufradin wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la ta'tha fil ardi mufsida wa in tu'akid jumlatan famudmaru amiluha wa lafduha yu'akharu wa maudhi al-khali taji'u jumlah kaja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah wa dhatu bad'in bi mudhari'in thabat hawad dhamiran wa minal wawi khalat wa dhatu wawin ba'dahan win mubtada lahul mudhari aj'alanna musnada wa jumlatul khali siwa ma kuddima bi wawin aw bi mutmarin aw bihima wal halu qad yuhdhafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdhafu dhikru khudil. Nah, pembahasan tentang hal fihi masail. Al-mas'alatul ula al-halu lughatan ma'alihil insanu wa ghayrhu min khair au syar. Lafat hal menurut bahasa artinya ialah keadaan yang dialami oleh manusia atau yang lain, baik keadaan yang baik atau yang jelek. Jadi keadaan yang baik atau keadaan yang jelek yang dialami oleh manusia atau yang lain itu secara bahasa lafadznya ialah hal. Wastilahan alismul mansubul mufassiru limam bahama minal hayat. Sedangkan menurut istilah alinahu, hal itu isim nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Nah, keadaan di sini ialah keadaan lafad mufrad, bukan jumlah. Nah, huja'a Zaidun rakiban. Zaid datang dalam keadaan naik kendaraan. Rakiban hal, isim nasab, menjelaskan keadaan Zaid yang masih samar kedatangannya. Naam. Taib. Athaniyah al-amil an-nasib lil-hal sab'atu anwa'. Ini amil yang menasabkan hal ada tujuh macam. Al-awwal al-fi'lu. Nahu ja'a Zaidun masruran. Zaid datang dalam keadaan gembira. Masruran hal yang menasabkan ialah ja'a fi'l. Athani al-masdar. Nahu a'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Aku kagum kamu bisa memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Qa'iman hal yang menasabkan ialah masdar darbuka. Athalis ismul fa'il nahu Zaidun qa'imun musri'an. Zaid berdiri dengan cepat. Musri'an hal yang menasabkan ialah qa'im ismul fa'il. Ar-rabi ismul fi'li nahu nazali musri'an. Turunlah dengan cepat. Musri'an hal yang menasabkan ialah nazali isim fi'il. Al-khamis ad-darfu nahu Zaidun indaka jalisan. Zaid di sisimu dalam keadaan duduk. Jalisan hal yang menasabkan ialah indaka darf. As-sadis al-jar wal-majrur nahu Zaidun fid-dari jalisan. Zaid di dalam rumah ini dalam keadaan duduk. jalisan khal, yang menasabkan ialah fidjar, al-jar wal-majhur. As-sabi ismul isyarah, nahu hadha Zaidun qa'iman, ini si Zaid dalam keadaan berdiri. Qa'iman khal, yang menasabkan ialah hadha ismul isyarah. Taib. As-thalisa, sahibul hal, wakilah dhul hal. Wa makanatil hal wasfallahu fil makna. Sahibul hal juga disebut dengan dhul hal, ialah isim yang keadaannya dijelaskan oleh hal secara makna. Wa huwa imma minal fa'il, sahibul hal itu ada kalanya dari fa'il. Nahu ja'a Zaidun raqiban, raqiban hal menjelaskan Zaidun yang menjadi fa'il. Wa qawlu ta'ala fa kharaja minha khaifan, khaifan hal menjelaskan keadaan sahibul hal, yaitu dhamir mustatir menjadi fa'il. Aw minal maf'ulih, atau sahibul hal itu dari maf'ul bih. Nahwu raqibtul farasa musraja, aku menunggangi kuda dalam keadaan diikat dengan tali kekang. Musraja hal menjelaskan keadaan al-farasa yang menjadi maf'ul bih. Wa qawlu ta'ala wa arsalnaka linnasi rasulan, rasulan hal menjelaskan keadaan dhamir kaf yang menjadi maf'ul bih. Aw min huma, atau sahibul hal itu berasal dari fa'il dan maf'ul bih. Nahwu laqitu abdallahi raqibaini, raqibaini hal menjelaskan dhamir ta' fa'il dan abdallah maf'ul bih. Aku berjumpa dengan abdullah dalam keadaan sama-sama naik kendaraan. Arabiah la yakunu fil khali illa nakra. Enggak usah pakai fi ya. La yakunul halu illa nakiratan. Enggak usah pakai fi. Fa'in waqa'a bilafdil ma'arifah uwila binakiratin, hal itu tidaklah berbentuk kecuali nakirah. Jika ada hal berupa lafad ma'arifat, maka ditakwil dengan nakirah. Nahu ja'a Zaidun wahdahu ay mufaridan, wahdahu hal lafadznya ma'rifat, maka ditakwil dengan isim nakirah yang semakna, yakni mufaridan, semakna dengan wahdahu. Al-khamisah, al-ghalib fil khal ayakuna mustaqan, waqad yaqa'u jamidan mu'awalan bimustaq, waqad yaqa'u jamidan ghairu mu'awal bimustaq. Kebanyakan hal itu dari isim mustaq, terkadang dari isim jamid yang ditakwil dengan isim mustaq, bahkan terkadang ada yang dari isim jamid yang tidak ditakwil dengan isim mustaq. Nah, ini kebanyakan saja ya. Nah, bukan syarat mutlak. As-sadisa, ya qaul hal jamidan muawwalan bi mustaq fi khamsatil umur. Hal berbentuk jamid yang ditakwil dengan isim mustaq terjadi di lima perkara. Al-awwal madal ala tasbih, yang pertama jika menunjukkan makna tasbih. Nahu badatil jariyatu qamaran. Nah, gadis itu nampak seperti rembulan. Qamaran hal berbentuk jamid yang ditakwil dengan isi mustaq yang semakna ai mudhi'atan. Nah, karena menunjukkan apa ini tasbih. Asani madal ala mufa'alah. Yang kedua menunjukkan mufa'alah, yakni makna timbal balik saling ya. Bi'tu yadan biyadin. Aku menjualnya yadan biyadin dalam keadaan tangan dengan tangan, ai mutaqabidho ini, yakni saling sepakat dengan kontan. Naam. Yadan biyadin itu hal jamid tapi menunjukkan makna mufa'alah sehingga bisa ditakwil dengan si mustaq yang semakna. Yadan biyadin maknanya mutaqabidho ini, saling menggenggam tangan, tanda sepakat dan kontan. Asalis madal ala tertib nahu udkhulu rajulan rajulan ay mutarattibina. Jika menunjukkan makna tertib nahu udkhulu rajulan rajulan, masuklah kalian dalam keadaan seorang demi seorang, ay mutarattibin, yakni tertib rajulan rajulan hal jamid. Karena mengandung makna tertib, maka bisa ditakwil dengan si mustaq yang semakna, yakni mutarattibin. Rabi madal ala tafsil. Yang keempat, jika menunjukkan rincian. Nahu qara'tul kitaba baban baban. Aku membaca kitab ini bab demi bab, ay mufassalan. Baban baban hal jamid. Karena menunjukkan makna rincian, maka ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, yakni mufassalan. Al-khamis madal ala tas'ir. Ya, jika menunjukkan makna harga, penetapan harga. Nahu istaritu thauba dhira'an bidirhamin. Ai mus'aron. Aku membeli kain ini dalam keadaan satu dirham dengan satu dirham. Dirham hal, karena menunjukkan arti harga, maka bisa ditakwil dengan si mustaq yang semakna. Ai mus'aron. Mus'aron bidirhamin ya. Nah. Dihargai. Nah, asabi'ah yaqa'ul halu jamidan ghayra mu'awwalin fi mustaq fi sitatil umur. Hal berbentuk jamid yang tidak ditakwil dengan isim mustaq ada di enam perkara. Jadi ini halnya tetap jamid, enggak perlu ditakwil dengan isim mustaq. Al-awwal an takuna mausufatan. Yang pertama, jika halnya diberi na'at. Nahu qawli ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Sungguh kami turunkan kitab itu dalam keadaan berbentuk Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Qur'anan hal jamid karena dikasih na'at Arabiyan. Athani anta dulla ala adad. Yang kedua, jika menunjukkan bilangan. Nahu qawli ta'ala fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan. Maka sempurnalah waktu berjumpa dengan Rabbnya arba'ina dalam keadaan 40 laylatan malamnya. Laylatan tamyiz ya. Arba'ina hal, karena menunjukkan bilangan, maka enggak perlu ditakwil dengan isim mustaq. Al-thalis antadul ala tafdil bi'tibarain. Yang ketiga, menunjukkan makna tafdil bi'tibarain, yakni keutamaan dari dua sisi. Nahu salimun hulaman ahsanu minhu rajulan. Salim dalam keadaan masih remaja lebih baik daripada dalam keadaan dia sudah dewasa. Nah, sudah jadi laki-laki dewasa. Hulaman hal. Rajulan juga hal. Jamid tidak perlu ditakwil dengan si mustaq karena menunjukkan perbandingan dengan dua pertimbangan, yaitu ulaman dalam keadaan remaja, rajulan dalam keadaan dewasa. Ini perbandingan antara salim ketika remaja dan salim ketika dewasa. Zaidun tiflan ahsanu min husayhan. Zaid dalam keadaan anak-anak lebih bagus daripada ketika sudah tua, ya. Nah, tambah tua tambah nakal, ya. Nah, mending kecilnya, ya. Nah, tiflan khal jamid, syaikhan khal jamid. Ini karena menunjukkan perbandingan dengan dua tinjauan ketika masih anak-anak dan ketika sudah tua. Rabi antakuna nau'an li sahibiha. Kalau halnya merupakan salah satu jenis dari sahibul hal. Nahul labisa khatamahu dhahaban. Dia memakai cincinnya dhahaban dalam keadaan terbuat dari emas. Dhahaban hal. Jamit karena dhahaban ini cabang dari sahibul hal, cabang dari cincin. Cincin itu ada yang emas, ada yang perak gitu ya. Nah. Al-khamis antakuna far'an li sahibiha. Nah, kalau menjadi cabang dari sahibul hal tadi jenisnya. Nah, lawan jenis ini sekarang cabang. Nahu qali ta'ala wa tankhituna minal jibali buyutan. Buyutan hal, jamid. Nah, buyutan ini merupakan cabang dari al-jibal. Gunung itu. Nah, bisa dibuat untuk goa, untuk rumah, ya, untuk istana dan lain-lain. As-sadis antakun aslan li sahibiha. Yang keenam, jika menjadi asal pembuatan sahibul hal. Nahu qali ta'ala a'asjudu liman khalaqta tinan. Apakah aku harus sujud kepada orang yang engkau ciptakan dalam keadaan dari tanah? Tinan hal jamid, karena menunjukkan asal usul penciptaan sahibul hal. Naam. Athaminah al aslu fi sahibul hal ayakuna ma'arifatan kama taqaddama fil amthilah. Hukum asal sahibul hal adalah berbentuk ma'rifat sebagaimana yang telah lalu dalam contoh-contoh tadi. Wa yajuzu ayakuna nakiratan bi musawwighat tarji'u ila thalathati umur. Tapi boleh sahibul hal berbentuk nakirah dengan beberapa alasan yang membolehkannya. Alasan-alasan ini kembali kepada tiga perkara. Al-awwal taqaddumul hal ala sahibi. Yang pertama, kalau hal mendahului sahibul hal, maka sahibul halnya boleh nakirah. Nahu fiddari jalisan rajulun, jalisan hal rajulun sahibul hal, maka boleh nakirah. Tsani takhsisuhu bi idafa aw wasfin. Yang kedua, jika sahibul hal dikhususkan dengan cara dimudhafkan atau diberi na'at. Nahu qawli ta'ala fi arba'ati ayamin sawa'an lisa'irin. Sawa'an hal sahibul halnya nakirah arba'ati ayam karena mudhaf, berarti arba'ati ayam. Zarani rajulun tawilun musri'an. Musri'an hal sahibul halnya nakirah karena diberi na'at. Rajulun dikasih na'at tawilun. Atsalis taqaddumun nafi aw istifham alaih. Sahibul halnya boleh nakirah kalau didahului oleh nafi atau istifham. Nahu ma fil madrasati min tilmidin mutakasilan. Mutakasilan hal sahibul halnya tilmid nakirah karena didahului oleh manafi. Hal ja'aka ahadun raqiban. Raqiban hal Sebab halnya ahadun nakira boleh, karena didahului oleh apa ini? Hal istifham. Nah, atasiyah al-hal ala thalathati anwa'. Hal itu ada tiga macam. Al-awwal al-mufrad wa huwa ma laisa jumlatan wala syibah jumlatin kama taqaddama fil amtsilah. Hal mufrad itu ialah hal yang tidak berbentuk jumlah, juga tidak berbentuk sibul jumlah. Seperti dalam contoh-contoh yang telah lalu, itu rata-rata hal mufrad, ya. Asani al-jumlah wa ayakuna jumlatan ismiyatan au jumlatan fi'liyatan. Hal jumlah itu adalah hal yang berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nahu ja'a salimun wasyamsu tali'atun. Asyamsu tali'atun mubtada khobar, mahal nasab menjadi hal jumlah ismiyah. Ja'a zaidun waqad qama abuhu, qama abu fi'il fa'il, mahal nasab menjadi hal jumlah fi'liyah. Athalis sibul jumlah wa huwa ayakun al khalu dharfan au jaran wa majuran wa ta'allaqani bistaqara au mustaqir mahdhufaini wujuban. Yang ketiga sibul hal, yakni hal tadi berbentuk dharf atau jar majur yang terkait dengan lafaz istaqara atau mustaqir yang wajib dibuang. Nahwu ra'aitul hilala bainas sahabi ay mustaqir au istaqara. Naam. Mustaqirran bainas sahabi au istaqarra, ya. Bainas sahabi hal dzaraf sibul jumlah. Wa qauli ta'ala fa kharaja 'ala qaumihi fi zinatihi jar majrur hal ay mustaqir fi zinati. Naam. Al-ashir idza kana al-halu jumlatan fala budda min ar-rawabit. Kalau halnya berbentuk jumlah, maka harus ada rawabitnya. Wa rawabit imma bil wawi wa dhamir. Rawabit itu ada kalanya berupa wawu dan dhamir bersamaan. Nahwu qali ta'ala kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Wahum ulufun ini hal jumlah ismiyah. Rabitnya ialah wawu hal dan hum domir. Aupin domir fakat atau rabitnya berupa domir saja. Nahu qali ta'ala ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Ba'dukum li ba'din aduun hal jumlah ismiyah. Rabitnya berupa apa ini? Wawu jamaah domir. Au bil wawi fakat atau rabitnya berupa wawu saja. Nahu qali ta'ala qalu la'in akalahu di'bu wa nahnu usbatun. Nahnu usbah hal jumlah ismiyah. Rabitnya ialah wawu jama'ah. Wawu hal saja. Taib. Adapun masail berikutnya, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Nah, di kalian siap-siap untuk imtihan, ya. Nah, insya Allah imtihannya hari Selasa. Ini kan hari Kamis, Selasa yang akan datang imtihan, ya. Nah. Materi yang diimtihankan tolong diperhatikan. Jadi dona wa akhwatuha a'lama wa ara fa'il dan naibul fa'il. Jadi dona wa akhwatuha sampai naibul fa'il. Itu imtihan hari Selasa. Kemudian imtihan hari Kamis. Kamisnya imtihan. Itu istighol sampai tanazuk bil amal. Ya. Kemudian imtihan berikutnya hari Senin. Maf'ul mutlak sampai maf'ul ma'ah. Terus imtihan berikutnya hari Kamis. Istisna ya, sampai huruf jar selesai nanti. Nah, ingat-ingat itu ya. Nah, kalau saya lupa ingatkan ya. Nah, jangan diam saja ya. Hari Selasa besok imtihan apa? Dona sampai naibul fa'il. Hari Kamisnya imtihan lagi ya. Istighol sampai tanazu ya. Nah, terus hari Senin berikutnya imtihan maf'ul mutlak sampai maf'ul ma'ah. Terus hari Kamisnya lagi imtihan istisna sampai selesai huruf jar ya. Nah, mudah-mudahan setelah itu kitabnya sudah jadi, kalian bisa mulai Sabtunya Alfiyah ya, Badail Masalik fi Tawdih Al-Fatih Malik juz 2. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Astaghfirullah wa atubu ilaik.